Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu Rabbuna wa yirdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Fa ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini kita akan masuk pada bab yang setelahnya dari risalah Kitab Tauhid. Qala al-musannifu alaihi rahmatullah, bab ma jaa'a fi himayatil mustafa janabat tauhid wa saddahu kulla tariqin yusilu ila syirik. Bab keterangan yang menjelaskan penjagaan al-Mustafa yaitu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sisi tauhid, dan beliau menutup seluruh jalan yang mengantarkan kepada kesyirikan. Artinya di dalam bab ini musannif hendak menerangkan kepada kita bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah seorang nabi yang benar-benar menjaga kemurnian tauhid. Sekian banyak hadis-hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menerangkan kepada kita bahwasanya beliau sangat perhatian terhadap tauhid. Dan demikianlah misi dakwah seluruh para nabi dan para rasul. Mereka seluruhnya ketika diutus oleh Allah untuk menemui umatnya, mereka menyerukan kepada umat mereka tersebut untuk bertauhid, beribadah hanya untuk Allah, dan meninggalkan segala macam bentuk kesyirikan di dalam beribadah kepadanya. Nah, bahkan seluruh jalan yang mengantarkan seseorang kepada kesyirikan ini diperingatkan oleh Nabi alaihi assalatu wassalam, agar seseorang jangan berdiri di atasnya. Disebutkan di dalam hadis, ma min nabiyyin ba'athahu Allahu qabli illa haqqan 'alayhi ayyatul ummatahu 'ala khairi ma ya'lamuhu lahum wa yunzirahum sharra ma ya'lamuhu lahum. Tidaklah ada seorang nabi pun yang Allah utus sebelumku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, melainkan Allah wajibkan atas mereka untuk menerangkan seluruh kebaikan yang Allah ajarkan kepada nabi-nabi tersebut, dan memberikan peringatan kepada umatnya atas perkara-perkara kejelekan yang diperingatkan oleh Allah Azza wa Jalla, sehingga tidak ada satupun jalan kebaikan melainkan diterangkan terlebih lagi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak pula ada di sana jalan yang menyebabkan seseorang terjatuh ke dalam kejelekan terkhusus kesyirikan melainkan diperingatkan oleh Rasul alaihi assalatu wassalam. Kemudian di sini musannif menyebutkan firman Allah Azza wa Jalla yang terdapat di dalam surah At-Taubah, sekaligus sebagai bukti bab yang beliau sebutkan. Allah berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul yang Allah utus dari diri kalian, yakni dari umat manusia, dari kalangan Bani Adam. Azizun alaihi ma'anitum, terasa berat atas beliau apa saja yang memberatkan kalian. Sehingga sekian banyak rukhsah ini diberikan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya. Seperti contoh as-salawat al-mafruḍah, salat yang Allah wajibkan dalam sehari dan semalam, bagaimana sampai akhirnya Allah wajibkan kepada umat Islam dalam sehari semalam sebanyak 5 kali. Demikian pula di dalam beberapa hadis yang lain, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli wudu'in. Kalau saya tidak mengkhawatirkan akan memberatkan umatku, niscaya saya akan perintahkan mereka untuk bersiwak dalam setiap wudu. Wa fi lafdin inda kulli shalah, tatkala hendak salat. Rasul perintahkan agar mereka membersihkan giginya, bersiwak. Nah, dan perkara-perkara yang lain. Sehingga hal-hal yang membuat umat Islam ini berat untuk melakukannya dirasa berat pula oleh Nabi alaihi salatu wassalam, sehingga menerapkan pada mereka adanya rukhsah. Naam. Harisun alaikum, dan beliau adalah seseorang yang harisun alaikum, bersemangat atas kalian. Kalau azizun alaihi ma'anitum, dan harisun alaikum menunjukkan sifat yang terpuji yang dimiliki oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Di samping berat perkara-perkara yang memberatkan umat beliau, beliau juga memiliki sifat haris, bersemangat untuk memberikan manfaat kepada umatnya dalam perkara apa saja. Nah, dari kedua sifat ini menunjukkan dan menerangkan kepada kita, tidak ada di sana satupun amalan kejelekan melainkan diperingatkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Tidak ada di sana satu amalan kebaikan melainkan diajarkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Seluruhnya telah diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Hingga diriwayatkan datang salah seorang dari ahlul kitab mendatangi sahabat Rasul yang bernama Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu. Ia datang dalam rangka mengejek Islam, merendahkan Islam. Hal 'allamakum nabiyyukum sallallahu alaihi wasallam kulla syai'in hatta al-qira'ah? Apakah nabi kalian mengajarkan kepada kalian perkara apa saja hingga dalam masalah qira'ah? Dalam masalah khira'ah, yakni qada'il hajah. Seseorang membuang hajatnya. Pertanyaan yang bernada sindiran. Pertanyaan yang bernada merendahkan. Yakni dalam masalah ini saja diajarkan. Maka Salman Al-Farisi mengatakan, ajal laqad 'allamana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kulla syai'in hatta al-khira'ah. Benar, sungguh Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita segala sesuatu apa saja hingga dalam masalah qiraah, qada'ul hajah. Kemudian belum menyebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk beristinja dengan menggunakan raji'in atau 'azmin, dengan menggunakan kotoran binatang ataukah tulang. Naam. Dan Rasul juga melarang kita untuk beristinja menggunakan kurang dari 3 batu. Ini menunjukkan dalam masalah qada'ul hajah diterangkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Artinya dalam masalah yang seperti itu saja dijelaskan, apalagi dalam masalah yang besar berhubungan dengan tauhid, berhubungan dengan syirik, yang dengan sebab keduanya itulah letak bahagia tidaknya seseorang di sisi Allah Azza wa Jal sebagai ahli jannah ataukah ahli nar. Tolak ukurnya adalah dengan at-tauhid. Kapan dia bertauhid akan dijamin masuk ke dalam al-jannah. Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Seorang yang wafat meninggal dunia dalam keadaan dia mengetahui la ilaha illallah, maka dia pasti masuk ke dalam al-jannah. Dipastikan dia masuk ke dalam al-jannah dengan sebab ia bertauhid. Nah, sehingga hal-hal yang berhubungan dengan tauhid, demikian pula hal-hal yang berhubungan dengan sesuatu yang merusak tauhid, itu sudah pasti diterangkan dan dijelaskan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Sehingga dengan sifat-sifat tersebut menunjukkan kepada kita tidak ada di sana satu perkara yang dikhawatirkan umatnya tersebut akan terjatuh ke dalam kesyirikan, melainkan Rasulullah alaihi salatu wassalam memberikan peringatan kepada umatnya agar jangan melakukan perkara tersebut. Seperti contoh pembahasan yang kemarin kita sebutkan perihal sebab binasanya Ahlul Kitab adalah disebabkan karena apabila ada salah seorang yang soleh wafat meninggal dunia, maka mereka membangun di atas kuburan orang yang soleh dan nabi tersebut itu masjid, tempat mereka beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Rasul khawatir kalau semisal umatnya tersebut mengikuti jejak-jejak Ahlul Kitab binasa sebagaimana mereka binasa. Naam. Wa'an Abi Hurairah, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taj'alu buyutakum qubura. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian itu sebagai kuburan. Jangan kalian menjadikan rumah-rumah kalian itu sebagai kuburan. Memiliki dua tafsir di sisi mereka para ulama terkait makna lafadz penggalan hadis tersebut, la taj'alu buyutakum qubura. Sebagian pendapat di antara mereka para ulama menyebutkan maknanya adalah larangan untuk seseorang meninggalkan ibadah sholat, membaca Al-Quran dan yang lainnya di dalam rumah. Selayaknya kuburan satu tempat yang ditinggalkan dan tidak dilakukan aktivitas ibadah di dalamnya. Ya kan, namanya kuburan itu kan tempat yang sunyi. Kalau kita ke sana sepi. Nah, tidak ada aktivitas ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, sehingga di dalam hadis ini berisikan anjuran agar seseorang memakmurkan rumah-rumahnya dengan mengerjakan sholat sunnah dan membaca Al-Quran dan yang semisalnya. Terdapat pula beberapa hadis yang menekankan pentingnya hal tersebut. Di antaranya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, iqra'u surat al-Baqarah fa inna syaitana yafirru min al-baiti alladhi yuqra'u fihi surat al-Baqarah. Atau kama qala Nabi alaihi salatu wassalam. Rasul menganjurkan agar seseorang membaca surat al-Baqarah di dalam rumahnya. Karena sesungguhnya seseorang ketika membaca surat tersebut di dalam rumah, syaitan akan lari dari rumahnya. Fa inna syaitan yafiru minal baiti alladhi yuqra'u fihi suratul baqarah. Syaitan itu akan lari dari rumah yang dibacakan oleh pemiliknya surah al-Baqarah. Naam. Demikian pula hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, afdalu salatil mar'i salatuhu fi baitihi illa al-maktubah. Seafdal-afdal salat seseorang adalah salat yang dia kerjakan di rumahnya, kecuali salat wajib. Artinya sholat-sholat sunnah, apakah itu sholat qobliyah dan ba'diyah, ataukah sholat duha, sholat al-lail, dan yang lainnya dari berbagai macam amalan-amalan ibadah sholat-sholat nafilah, sholat-sholat yang sunnah, dianjurkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam untuk seseorang mengerjakannya di dalam rumah. Sehingga beberapa lafaz hadis yang tadi kita sebutkan menguatkan pendapat yang pertama yang tadi disebutkan, menganjurkan agar seseorang memakmurkan rumahnya dengan beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Jangan memposisikannya sebagaimana kuburan. Kemudian makna yang kedua adalah dibawakannya lafaz tersebut berdasarkan zahirnya. Artinya larangan seseorang menjadikan rumahnya itu sebagai kuburan. Maksudnya jangan seseorang ketika meninggal dunia lalu jasadnya dikuburkan di dalam rumah. Tapi hendaklah dia itu dikubur di pemakaman kaum muslimin. Nah, sehingga jangan menjadikan rumahnya itu sebagai kuburan. Nanti ada kuburan bapaknya di kamar sana. Kuburan neneknya lagi di sebelahnya. Kakeknya lagi di sebelahnya. Layaknya kuburan. Nah, sehingga yang demikian dilarang oleh Nabi alaihi assalatu wassalam. Tentu yang demikian berbeda dan tidak bisa dikiaskan dengan kuburan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat, beliau dimakamkan di rumahnya atau kamarnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Yang demikian disebabkan karena disebutkan dalam riwayat adanya hadis ketika seorang nabi wafat meninggal dunia, maka tempat wafatnya adalah makamnya. Nah, kemudian yang kedua, kekhawatiran sahabat kalau semisal Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dimakamkan di pemakaman kaum muslimin, maka nantinya kaum muslimin akan terfitnah dengan kuburan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, apalagi mereka mendengarkan sekian banyak hadis-hadis Rasul memerintahkan para sahabat untuk tidak berlebih-lebihan di dalam menyikapi makam-makam mereka para al-anbiya wal-mursalin sebagaimana berlebih-lebihannya mereka ahlul kitab, sampai menjadikan kuburan-kuburan para nabi dan rasul tersebut itu sebagai masjid tempat mereka beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Karena banyaknya peringatan yang disampaikan oleh Rasul bahkan sebelum beliau wafat meninggal dunia tentang perbuatan mereka ahlul kitab memposisikan kuburan nabi mereka itu sebagai masjid, maka para sahabat pun menjadikan kuburan Rasul itu tertutup, tidak bisa dilihat oleh kebanyakan manusia, sehingga dipilihlah kamarnya Aisyah itu sebagai kuburan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Naam. Sehingga yang demikian tidak bisa dikiaskan dengan kuburan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dan dijelaskan oleh Syekh Utsaimin alaihi rahmatullah, beliau ketika menyebutkan adanya kedua pendapat dari kalangan para ulama terkait makna hadis la taj'alu buyutakum qubura, beliau mengatakan kilal ma'nayaini sahihun. Kedua makna tersebut itu sama-sama benar, sahih. Baik ditafsirkan larangan ataukah anjuran agar seseorang memakmurkan rumahnya dengan beribadah kepada Allah, ataukah berisikan larangan agar jangan menjadikan rumahnya itu sebagai kuburan berdasarkan makna yang zahirnya. Ini kedua makna ini adalah makna yang benar. Sama-sama berisikan anjuran agar seorang memakmurkan rumahnya dengan beribadah kepada Allah, sekaligus dilarang bagi seseorang untuk dia memposisikan rumahnya itu sebagai kuburan. Sehingga ketika ada kerabat meninggal dunia, maka hendaklah ia dimakamkan di pemakaman kaum muslimin. Nah, sehingga itulah yang diamalkan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Sepeninggal Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn al-Khattab, maka seluruh para sahabat yang meninggal dunia setelah meninggalnya kedua sahabat yang mulia tersebut, mereka seluruhnya dimakamkan di pemakaman kaum muslimin. Tidak ada sama sekali yang dimakamkan di masjid ataukah bersebelahan dengan makamnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena inilah para ulama mentafsirkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang berbunyi, apabila beliau keluar, maka beliau keluar bersama Abu Bakar dan Umar. Apabila beliau masuk ke satu tempat, maka beliau juga bersama Abu Bakar dan Umar. Menunjukkan dekatnya Rasul dengan kedua sahabatnya ini. Ditafsirkan oleh para ulama dengan hadis ini menunjukkan dekatnya makam Abu Bakar As-Siddiq dan Umar ibn Khattab dengan makam Nabi alaihi salatu wassalam, sebagaimana kedekatan keduanya dengan Rasul alaihi salatu wassalam semasa hidupnya. Dan ini keutamaan kedua sahabat tersebut. Nah, kemudian lafaz yang berikutnya, Rasul menyatakan, wala taj'alu qabri 'idan, dan janganlah kalian menjadikan kuburanku itu sebagai hari raya. Sebagai hari raya. Maksudnya adalah dijadikannya kuburan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memiliki sesuatu rutinitas, baik terkait kedatangan ataukah maksud tujuan yang berhubungan dengan waktu tertentu dan tempat tertentu. Nah, yang seseorang akan merutinkan di waktu-waktu tersebut untuk mereka mendatangi kuburan Rasulullah alaihi assalatu wassalam. Itu maksudnya. Contohnya di bulan Rajab mungkin, ataukah bulan Sya'ban. Maka di bulan tersebut seseorang merutinkan untuk mendatangi makam Nabi alaihi salatu wassalam dengan melakukan amalan-amalan yang ada di dalamnya, mungkin membaca Al-Qur'an, mungkin dia mengerjakan salat, mungkin mengucapkan salam dan yang semisalnya, serta yang demikian terus terulang di waktu yang sama dan tempat yang sama. Sebagaimana makna id ketika diberikan ke hari raya, apakah Idul Adha atau Idul Fitr ataukah Yaumul Jum'ah, juga dikatakan sebagai id yang terulang dalam setiap pekan, dalam setiap tahun, dalam keadaan memiliki rutinitas amalan yang sama. Nah, inilah maksud dari hadis Nabi alaihi salatu wassalam, wala taj'alu qabri 'idan, dan janganlah kalian menjadikan kuburanku itu sebagai hari raya. Kalau semisal kita menerapkan penggalan lafaz hadis ini ke kebanyakan makam-makam orang-orang yang dianggap sebagai seorang yang soleh, seorang yang mulia, subhanallah, betapa memiliki kesesuaian lafaz hadis ini dengan realita kenyataan makam-makam tersebut. Dijumpai adanya rutinitas amalan-amalan yang khusus di waktu-waktu yang khusus dan hari-hari yang tertentu. Pada tanggal sekian, di bulan sekian, maka kita melakukan ziaratul kubur di makam ini dan melakukan rutinitas amalan demikian dan demikian. Terus yang demikian berkelanjutan dari satu tahun ke tahun yang berikutnya, demikian seterusnya. Sehingga yang demikian ternyata dilarang di dalam Al-Islam. Sebabnya adalah karena amalan-amalan yang demikian akan mengantarkan seseorang nantinya terjatuh ke dalam kesyirikan. Akan muncul sifat at-ta'zim, pengagungan kepada pemilik kuburan tersebut. atau beranggapan bahwasanya amalan itu ketika dilakukan di sisinya memiliki nilai yang afdol, yang mulia di sisi Allah Azza wa Jal. Nah, sehingga yang demikian dilarang di dalam al-Islam. Karena khawatir kalau semisal seorang muslim melakukannya akan terseret ke dalam perkara kesyirikan. Sehingga pada lafaz la taj'alu qabri idan atau lafaz wa la taj'alu buyutakum qubura, di dalamnya berisikan peringatan dari Rasul agar jangan seseorang itu melakukan perkara-perkara yang dikhawatirkan nantinya pada perkara-perkara tersebut ia akan terjatuh ke dalam kesyirikan. Nah, perkara yang menyebabkan seorang terjatuh ke dalam kesyirikan itu dilarang di dalam Islam. Kemudian Rasul menyebutkan wasallu alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum, dan bersolawatlah kalian kepadaku karena sesungguhnya solawat yang kalian sampaikan akan tersampaikan kepada diriku haitsu kuntum, dimanapun kalian berada. Sehingga tidak perlu mendatangi makam Nabi alaihi salat wassalam dalam setiap Jumat, setiap ba'dal fajr mendatangi makam Rasul demi apa? Mengucapkan solawat salam. Nah, ini enggak perlu demikian. Karena dimanapun letak keberadaan seseorang ketika dia mengelafatkan kalimat solawat untuk Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kalimat sholawat tersebut akan tersampaikan kepada Rasulullah alaihi salat wassalam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Nasa'i, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Anna lillahi malaikatan sayyahin." Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla memiliki para malaikat-malaikat sayyahin yang berjalan-jalan. Yasihuna fil ardi, yang mereka Allah tugaskan secara khusus berjalan di bumi ini. Yuballighuna annabiyya sallallahu alaihi wasallam salama ummatihi alaihi, yang mereka ditugaskan untuk menyampaikan siapa saja yang mereka jumpai ada seseorang yang bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dimanapun mereka berada, maka para malaikat ini akan menyampaikannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidak perlu ketika hendak mengucapkan salawat kepada Rasul dia datang ke kota Madinah, mendatangi masjid Nabi dan mendatangi kuburan Nabi alaihi salatu wasallam menyampaikan salawat tersebut. Nah, dimanapun mereka berada bisa dengan mudah mereka bersolawat kepada Rasulullah alaihi salat wassalam. Nah, sehingga dari penggalan lafaz hadis yang tadi kita sebutkan menjelaskan dan menguatkan bab yang diangkat oleh musannif, yaitu adanya penjagaan dari Nabi alaihi salat wassalam untuk umatnya dari sisi at-tauhid dan menutup celah pintu mereka terjatuh ke dalam kesyirikan. Rawahu Abu Dawud bi isnadin hasanin wa ruwatuhu thiqatun. Hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan sanad yang hasan dan perawi-perawinya adalah perawi-perawi yang thiqah, yang terpercaya. Wa an Ali ibn al-Husain, dan dari Ali ibn al-Husain Ibni Ali bin Abi Talib, berarti cicit, berarti cucunya Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, atau dengan kata lain cicitnya, ya kan, anak cucu itu kan cicitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui jalur Al-Husain dari Ali radhiyallahu taala anhuma. Nah, diceritakan di sini dari Ali bin Al-Husain radhiyallahu anhu, beliau mengatakan annahu ra'a rajulan. Ali bin Al-Husain ini dahulu melihat adanya seseorang yaji'u ila farjatin kanat inda qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dilihat ada seseorang yang mendatangi farjah. Farjah itu artinya celah yang terdapat pada tembok, bisa retakan atau yang semisalnya. Sehingga ketika orang itu melihat tembok tersebut ada celah, maka dia berkeinginan untuk masuk ke makam Nabi alaihi assalatu wassalam. Dan itu terjadi pada zaman beliau ketika makam Rasul belum ditembok. Naam. Fayadkhulu fiha fayad'u. Lelaki ini berkeinginan untuk masuk ke makam Rasul dan tujuannya ingin berdoa di dalamnya. Ingin berdoa di dalam makam. Masuk begitu dan ingin berdoa di makam. Hanya sekedar mendatangi makam Rasul dan berdoa di dalamnya. Naam, dan berdoa apa? Di dalamnya. Fanahahu, maka Ali bin Al-Husain melarang orang tersebut. Jangan. Jangan masuk ke makam Rasul dan berdoa di dalamnya. Qala, kemudian beliau mengatakan, ala uhadditsuka hadisan, maukah saya kabarkan kepada engkau satu hadis? Sami'tuhu an abi an jaddi. Saya mendengarkan dari ayahku, yakni Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Dari kakekku, berarti kakeknya beliau adalah siapa? Ali, ya kan? Bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Subhanallah. Sanad hadis ini sanadnya Ahlul Bait. Sanadnya Ahlul Bait, keluarga Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau dengarkan dari bapaknya, dari kakeknya. An Rasulillah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, la tattakhidhu qabri idan, jangan kalian jadikan kuburanku itu sebagai hari raya. Wala buyutakum kubura, dan jangan kalian menjadikan kuburan kali, dan jangan kalian menjadikan rumah kalian itu sebagai kuburan. Fa inna taslimakum la yablughuni aina kuntum. Rawahul Mukhtarah. Karena sesungguhnya salam kalian akan sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Sehingga beliau melarang orang itu melakukan perkara yang tadi kita sebutkan karena hadis ini. Beliau khawatir kalau semisal diteruskan nantinya dia terjatuh ke dalam perkara kesyirikan. Nah, sehingga dari beberapa hadis yang tadi kita sebutkan, walaupun dari sisi siyak lafadznya terkena kepada makam Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, namun dari sisi hukumnya terkena pula kepada seluruh makam-makam para as-salihin, orang-orang yang saleh. Nah, dilarang bagi seseorang untuk menjadikan makam mereka sebagai hari raya. Dan dilarang untuk beribadah di sisi makam tersebut. Karena khawatir nantinya ketika seseorang beribadah di dekatnya, akan muncul dalam dirinya kecenderungan untuk melakukan perbuatan kesyirikan. Nah, mengagungkan sang pemilik makam yang telah meninggal dunia, menganggap ia bisa dijadikan sebagai wasilah perantara antara dia dengan Allah Azza wa Jal. Sehingga dia terjatuh ke dalam perkara kesyirikan. Dari beberapa keterangan yang tadi kita sebutkan terkait adanya hadis Nabi dari Nabi alaihi salatu wassalam, demikian pula beberapa bab yang disebutkan sebelumnya terkait peringatan untuk seseorang jangan terfitnah dengan kuburan mereka, orang-orang yang saleh, menunjukkan kepada kita at-tahdzir, peringatan untuk seseorang tidak berlebih-lebihan di dalam menyikapi makam-makam orang-orang yang saleh adalah peringatan yang sahih, yang mutawatir, datang dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan juga datang dari mereka para sahabat, bahkan ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, sehingga yang demikian bukan termasuk dari paham kelompok tertentu yang kemudian disalahartikan ketika seseorang memberikan peringatan tentang bahayanya, maka mereka para as-solihin dicap, oh ini termasuk aliran Wahabi. Nah, oh ini termasuk dari aliran Islam garis keras yang menentang adanya budaya, yang menganggap bahwasanya perkara-perkara tersebut itu termasuk kesyirikan. Nah, dianggap sebagai perselisihan antara kelompok yang ini dengan kelompok yang di sana. Padahal peringatan-peringatan tersebut itu datang dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, menunjukkan itu adalah agama Islam yang benar yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wasallam, sekaligus sebagai pembeda antara ahli tauhid dengan ahli syirik. Naam. Sehingga dakwah tauhid adalah dakwah Nabi alaihi salatu wasallam, dan orang-orang yang mendakwahkan tauhid serta memberikan peringatan tentang kesyirikan itu adalah orang-orang yang mengikuti jejak Rasulullah alaihi salatu wasallam. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakanlah sesungguhnya ini adalah jalanku yang saya berdakwah di jalan Allah di atas basirah ilmu, saya dan orang yang mengikutiku. Artinya pengikut Rasul juga mendakwahkan ilallah di atas basirah sebagaimana Rasulullah alaihi salatu wassalam. Nah, karena itulah pentingnya seseorang sebelum ia berdakwah untuk ia berilmu terlebih dahulu. At-ta'allum qabla at-ta'ahul. Hendaklah dia mempelajari ilmu terlebih dahulu sebelum dia memiliki kelayakan untuk berdakwah. Wallahu a'lamu bis-shawab. Ini sedikit yang bisa saya sampaikan di pembahasan pada malam hari ini. Wal 'afwu minkum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.